بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. الوجه السادس في إبطال مذهب أهل التعطيل أنه يلزم عليه لوازم باطلة وبطلان اللازم، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم، وهو مذهب مريكة memiliki konsekuensi-konsekuensi yang batil yang menunjukkan batilnya madhab itu karena melahirkan konsekuensi yang batil. Ya, jika itu benar tidak mungkin melahirkan konsekuensi yang batil, kan begitu. Kemudian disebutkan beberapa konsekuensi batil itu, ya, konsekuensi yang pertama, yang kedua sudah kita ambil, yang ketiga sekarang. Ya. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Salisan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'ahu ar-rasyidin wa khulafa'ahu ar-rasyidina ashabahu wa salafal ummati wa a'immataha kanu qasirina aw muqassirina fi ma'rifati fi ma'rifati wa tabyini ma yajibu lillahi ta'ala min sifatih aw yamtani 'alayhi aw yajuzu id lam yarid anhum harfun wahidun fi ma dhahaba ilayhi ahlu ta'tili fi sifatillahi ta'ala wa sammahu ta'wilan. Konsekuensi yang ketiga, bahwa sesungguhnya Nabi alaihi wasallam, para khulafa'nya, ya, para khalifah setelahnya al-khulafah ar-rasyidun, para sahabat, salaful ummah, setelah sahabat, tabi'in, asbab tabi'in, kemudian a'immah, umat ini, imam-imam, umat ini, ya, mereka semuanya berarti kanu qasirin, adalah mereka semua lemah. Lemah, yakni lemah ilmu, dan tadi nanti akan fi ma'rifati wa tabyini maju. Nah, lemah au muqassirin, atau mereka kurang upaya. Ya, belum berupaya maksimal, masih kurang upayanya, amalannya. Qasirin itu berarti memang kelemahan pribadi yang sudah ditakdirkan seperti itu. Ya, kemampuan lemah. Muqassirin artinya sebenarnya kemampuan ada, tapi kurang usaha. Itu muqassir. Upayanya kurang, tidak maksimal. Padahal kemampuan ada. Ini yang tercelah, yang muqassir. Dari segi dibandingkan qasir dengan muqassir, qasir ya memang mampunya begitu. Hah? Mampunya begitu. Nah, berarti Nabi AS, Khulafaur Rasyidun, para sahabat, salafus saleh, imam-imam, itu kemampuannya terbatas. Ya, kurang kemampuan mereka. Atau mereka tercela karena mereka muqassirin, kemampuan ada tapi kurang maksimal amalannya. Fi ma'rifati, dalam mengenal, mengetahui, wa tabyini, dan dalam menjelaskan, ma yajibu lillahi ta'ala, apa yang wajib bagi Allah ta'ala. Ini menjelaskannya kepada umat. Ya. Apa yang wajib bagi Allah Ta'ala minas sifat, dari sifat-sifat. Au yamtani'u alaih, atau mustahil. Yamtani' artinya mustahil, artinya mustahil, tidak mungkin bagi Allah bersifat dengan sifat itu. Au yajuzu, atau boleh Allah bersifat dengan sifat itu. Id dikarenakan lam yarid anhum harfun wahid. Yani kenapa mereka berarti qasirin atau muqassirin dalam mengenal hal-hal tersebut, apa yang wajib bagi Allah dari sifat, apa yang mustahil, tidak mungkin, dan apa yang boleh, dan dalam menjelaskan itu kepada umat, ya, karena lam yarid anhum harfun wahid, tidak datang sama sekali satu huruf pun dari mereka, ya, fi ma dhahaba ilaihi ahlu ta'til, sama seperti mazhab ahli ta'til, tidak satu huruf pun muncul dari mereka, ya, akidah yang sama dengan mazhab ahli ta'til, tidak ada. Tidak satu huruf pun yang menyamai mazhab ahli ta'til. Fi sifatillah ta'ala. Dalam masalah sifat-sifat Allah ta'ala. Wasammahu ta'wilan. Dan mereka ahli ta'til menamakannya apa? Ta'wil. Dan sudah lewat. Kenapa mereka menamakan ta'wil? Supaya laris. Liyaruja indan nas. Liyaruja indan nas. Rajin indan nas. Ya'ani. Ra'is indan nas. Ya. Agar laris di kalangan manusia. Karena ta'wil itu bisa bermakna tafsir, bisa bermakna tahrif. Padahal itu hakikatnya tahrif. Nah. Ini konsekuensi. Nah, konsekuensi ini batil kan? Jadi sampai dikatakan Nabi alaihissalam, para sahabat yang seterusnya, mereka kurang kemampuan, lemah kemampuan, atau mereka punya kemampuan tapi kurang usaha, kurang amal dalam belajar, mempelajari. Adapun Nabi tentunya wahyu, ya. Nah, dan umatnya belajar dalam mengetahui, mengenal Allah Subhanahu wa taala dalam menjelaskan hal itu. Nah, kenapa muncul konsekuensi ini? Karena tidak ada satu pun hadis dari Nabi, tidak ada satu pun asar dari salaf, tidak ada satu pun kata dari, ya, kalimat dari, ucapan dari imam-imam Islam yang menyamai mazhab ahli ta'til. Berarti ahli ta'til lebih hebat dari mereka, karena mereka qasirun, kurang kemampuan. Berarti ahli ta'til, mereka yang maksimal upayanya dalam mengenal Allah Ta'ala, dalam menjelaskan kepada umat, ya, yang mereka bahasakan ini ta'wil, membahasakan ke umat inilah ta'wil yang benar. Wah, ini konsekuensi yang batil, ya kan? Wa hina idin imma an yakuna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'uhu ar-rasyidun wa salaful ummati wa immatuna qasirin tijanihim bidzalik fa'ajizihim an ma'rifatihi aw muqassirin li'adami bayanihim lil ummati wa kila al-amrayni batilun. Wa hina idin, dan jika demikian, jadi hina id, yakni hina id kana al-amru kadzalik, ketika perkaranya seperti itu, atau dengan bahasa lain jika demikian halnya, imma ayyakunan nabi, imma nabi alaihi salatu wassalam wa khulafa'uhu rasyidun wa salaful ummati wa immatuha qasirina, mereka adalah orang-orang yang qasirin, ya, kurang kemampuan, lemah kemampuan, lijahlihim, dikarenakan kejahilan mereka, bidzalik, dengan perkara itu, wa ajzihim an ma'rifati, dan ketidakmampuan mereka untuk mengenal Allah Ta'ala, sebagaimana yang dikenali oleh ahlu ta'til. Atau imma Nabi Rasulullah Al-Khulafa Ar-Rashidun Salaful Ummah Aimmatuha, mereka adalah orang-orang yang mukassirin, orang-orang yang kurang maksimal upayanya, usahanya, li'adami bayanihim, dikarenakan mereka tidak menjelaskan lil ummati, kepada umat, hal-hal tersebut. Karena tidak ada satu huruf pun datang dari mereka menjelaskan ke umat, ya, madhab seperti madhab ahli ta'til. Berarti mereka belum maksimal dalam menjalankan amanah. Wakil al-amra ini batil. Dan tentunya dua perkara ini dua-duanya batil. Tidak mungkin dong Nabi AS, kemudian para sahabat yang terpilih untuk mendampingi Nabi dalam perjuangan dakwanya, kemudian terpilih sebagai salaf generasi emas yang direkomendasi oleh Allah Ta'ala, salaful ummah, salafus soleh, dan imam-imam yang dimuliakan oleh Allah menjadi imam-imam umat Islam, mereka dalam hal kemampuan kurang, mereka orang-orang yang jahil dalam perkara yang paling mendasar seperti ini, dan mereka tidak mampu mengetahui perkara seperti ini, tidak mungkin. Tidak mungkin pula mereka kurang upaya, kurang amal dalam menjelaskan kepada umat. Ya, mereka orang-orang pilihan. Nah, ini konsekuensi yang luar biasa batilnya. Ya kan? Baik. Jika ini sudah jelas, barakallahu fikum. Kita kembali dulu memberi taklik apa yang dikatakan tadi, ma yajibu lillahi ta'ala minas sifati aw yamtani'u alaihi aw yajuz. Nah, apa yang wajib dimiliki oleh Allah Ta'ala dari sifat-sifat, yang ini jelas ya, yaitu sifat-sifat kesempurnaan, ya. Kemudian aw yamtani'u alaihi, apa yang mustahil, tidak mungkin bagi Allah ditaklik, min sifatin naqsi, ini yang tidak mungkin bagi Allah, mustahil Allah memiliki sifat-sifat naqs, yang memiliki kekurangan, tidak sempurna, karena Allah Maha sempurna, jadi itu mustahil bagi Allah. Aw yajuz, atau sifat-sifat yang boleh bagi Allah takliknya, min sifatil lati, takunu kamalan inda wujudi sababiha. Min sifatil lati takunu kamalan inda wujudi sababiha. مثل الضحك والفرح والغضب والنزول والمجيء وما أشبه ذلك. صفات yang boleh bagi Allah maksudnya di sini, min sifatil lati takunu kamalan, itu sifat-sifat yang merupakan sifat yang sempurna, inda wujudi sababiha, inda wujudi sababiha, ketika ada faktornya, ya, ketika ada faktornya. Oleh karena itu Allah bersifat dengan sifat itu ketika ada faktornya. Contohnya ad-dhahik, tertawa. Ya, di antara sifat Allah Ta'ala. Jika ada faktor yang menyebabkan Allah tertawa. Wal farah, gembira. Ya, ketika ada faktornya yang menyebabkan Allah gembira. Wal ghadab, murka, marah. Jika ada faktor yang membuat Allah marah. Penuzul, sifat an-nuzul, sifat turunnya Allah Ta'ala. Turunnya Allah ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Wal maji, sifat datang. Datangnya Allah dari kiamat untuk mengadili hamba-hambanya. Baik. Ya ini, jadi sifat-sifat yang semisal ini ya. Dan ini termasuk kategori apa ini, sifat-sifat ini? Nah, dari pembagian kuat yang telah lewat, sifatullah ta'ala tentang kesemua kesemain, subutiyah, salbiyah ini subutiyah, kemudian subutiyah terbagi menjadi dzatiyah, dan apa? Dzatiyah, fi'liyah. Nah, sifat-sifat yang punya faktor yang disebutkan ini masuk kategori sifat fi'liyah. Nah, ini yang dimaksud dengan yajuz. Adapun ma yajibulillah selain itu berarti, nah, yang merupakan kesempurnaan, ya, sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah SWT. Nah, secara mutlak. Nah, dari sifat-sifat dzatiyah, ya, dan sifat-sifat fi'liyah. Adapun yang yajuz, yang boleh bagi Allah, maksudnya di sini apa? Sifat fi'liyah yang memiliki apa? Faktor. Ini yani merupakan kesempurnaan ketika ada faktornya. Jelas ya? Barakallahu fikum. Rabi'an, ikra'. Rabi'an, anna kalam Allah wa rasulihi laysa marji'an linnasi fima ya'taqidunahu fi rabbihim wa ilahihim alladhi ma'rifatuhum bihi min ahammi ma ja'at bihi syara'i'u bal huwa zuddatur risalati wa innama al-marji'u tilka al-uqul al-mudtaribatu al-mutanaqidatu wama khalafaha fasabiluhu at-takdhibu in wajadu ila dhalika sabilan aw tahrifu alladhi yusammunahu ta'wilan illam yatamakkanu min takdhibihi. Konsekuensi batil yang keempat dari madhab at-ta'til, bahwasanya kalam Allah dan rasulnya bukan merupakan marji', ya, bukan merupakan marji', rujukan, bukan merupakan sumber rujukan, ya, marji' artinya sumber rujukan linnas, bagi manusia, fima ya'taqidunahu, pada apa-apa yang mereka yakini sebagai akidah, fi rabbihim, tentang Rabb mereka, wa ilahihim, Tuhan mereka, Allah Ta'ala, alladhi ma'rifatuhum bihi, yang merupakan perkara ini merupakan ma'rifatuhum bihi, alladhi ma'rifatuhum bihi, yang ilmu ma'rifah mereka mengenal Rabb mereka, min ahammi ma ja'at bihi syara'i'u, merupakan perkara yang diantara perkara yang paling penting yang datang dengannya syariat ini. Bal, meningkat, bal bahkan huwa zubdatur risalah, bahkan perkara itu merupakan intisari ya risalah syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan intisari seluruh syariat dan risalah yang pernah ada. Dan ini masalah akidah. Dan akidah seluruh nabi, rasul itu sama. Syariat mereka sama dalam perkara ini. Dan ini adalah merupakan antara perkara yang paling penting dari syariat-syariat seluruh nabi dan rasul. Bahkan itu intisarinya. Yaitu ma'rifatullah. Intisari ya seluruh risalah ya yang dibawa oleh para rasul dan seluruh syariat yang dibawa oleh para rasul, yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah. Ya. Mengenal Allah agar mereka mengibadahinya dengan benar. Tetapi kalam Allah dan kalam rasulnya itu tidak bisa menjadi sumber rujukan untuk mengenal Allah. Padahal itu merupakan apa? Intisari syariat. Nah, ini kan konsekuensi yang batin. Konsekuensi dari mazhab ahli ta'til yang menyelisihi ya, Al-Qur'an dan As-Sunnah ini, konsekuensinya apa? Berarti Al-Qur'an dan As-Sunnah bukan marji, bukan sumber rujukan untuk mengenal Allah Ta'ala, padahal mengenal Allah, ma'rifatullah merupakan intisari syariat. Risalah. Wa innamal marji'u tilkal uqulul muttaribatu, hanyalah sesungguhnya konsekuensi mazhab ahli ta'til, hanyalah sesungguhnya yang menjadi sumber rujukan adalah tilkal uqulul muttaribatu, akal logika itu yang goncang, itu yang mutanaqidh, al mutanaqidh itu yang kontradiksi satu dengan yang lainnya, itu yang menjadi sumber rujukan. Tilkal uqulul muttaribatul mutanaqidhatu, akal-akal itu yang sifatnya muttaribah, goncang ya, berselisih, tidak bisa sepakat. Al-mutanaqidh itu ya, tidak bisa sejalan, seragam, bahkan mutanaqidh, kontradiksi, saling membatalkan satu dengan yang lainnya. Ya. Bukan hanya akal ya, satu orang menyelisih akal yang lain, membatalkan akal yang lain, tapi akal satu orang, akalnya sendiri membatalkan akalnya di waktu yang lain. Nah, itu goncangan yang luar biasa. Makanya sebagaimana digambarkan sebelumnya kan, muncul ahlu tartil itu kan beragam kan. Ada yang menafikan seluruh nama dan sifat seperti Jahmiyah, ada yang menetapkan nama seluruh nama tapi seluruh sifat dinafikan seperti Mu'tazilah, ada yang menetapkan seluruh nama dan sebagian kecil sifat yang ditetapkan mayoritas ditolak seperti Asy'ariyah, Maturidiyah, Qadariyah. Menunjukkan mereka goncang akalnya. Dan didapati mereka mutanaqidh. Ya, kontradiksi dan membatalkan satu dengan yang lainnya. Bahkan pemilik satu akal punya ucapan-ucapan yang berdasar dengan akalnya, dan ternyata satu ucapannya membatalkan ucapannya yang lain. Itu yang jadi marji, itu yang jadi sumber rujukan bagi umat. Wa ma khalafaha, dan apa yang menyelisih akal-akal itu, fasabiluhu takdzibu, maka jalurnya adalah didustakan. In wajadu ila dalika sabila, jika mereka dapat jalan untuk hal itu, untuk mendustakannya. Awit tahrifa, na'am, awit tahrifu ya, fasabiluhu takdzibu in wajadu ila dalika sabilan, awit tahrifu alladhi yusammunahu ta'wilan in lam yatamakkanu min takdzibi. Atau jalur kedua, jalan kedua adalah ditahrif, dipalingkan, diselewengkan maknanya ke makna yang lain. Alladhi yusammunahu ta'wilan, yang mereka namakan itu ta'wil. In lam yatamakkanu min takdzibi, jika mereka tidak memungkinkan untuk mendustakannya, tidak punya jalan untuk mendustakannya, maka jalan kedua ditahrif. Jadi ini dua jalan yang ditempuh oleh mereka. Ya. didustakan jika bisa, jika tidak didustakan, tidak bisa didustakan, maka ditahrif. Itu metode yang mereka gunakan. Didustakan, ini tidak benar. Dalil ini tidak benar. Nah, tidak bisa jadi dalil. Nah, gitu kan? Ya. Atau jika tidak bisa didustakan begitu, ditahrif. Nah, nanti ada beberapa ta'liq terkait dengan ini. Ada ta'liq tentang tilkal uqulul muttaribatul mutanaqidah. Saya akan bacakan. Ta'liq wa ma kharafa sabilut takdzibu in wajadu ila dzalika sabila, juga ta'liq awit tahrifu alladzi samu ta'wila illa min tamakkan min takdzib. Namun rangkuman ta'liq itu kesimpulannya telah digambarkan tadi pada penjelasan makna tadi secara singkat. Nah, insyaallah tadi itu akan disampaikan nanti ya, pertemuan berikutnya. Nah, anak ingatkan anak jika lupa. Ta'liq itu penting. Barakallahu fikum. سبحان الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.